sembunyikan tanganmu, diriku yang kau undang, mengapa dia yang datang? Aduh, aduh, daripada sakit nanti, lebih baik sekarang sebelum ini kembali. Dari menunggu terlanjur.